Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita di malam ke-21 dan malam ke-22 yang baru saja meninggalkan kita beberapa saat yang lalu. Amin rabbal alamin. Dan semoga sebagaimana semoga Allah menerima amal ibadah kita sebelum malam ke-21. Tapi penyebutan 21-22 karena kita berada di malam-malam terbaik di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, seluruh doa-doa kita, seluruh zikir-zikir kita tadi malam, kemarin dan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak lengkap rasanya perjuangan kita di tadi malam jika kita tidak berjuang di pagi ini. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, buri kali umat fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu pagi. Umatku itu diberkahi di waktu pagi. Oleh karena itu para ulama berjuang untuk tidak tidur minimum dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Sebagaimana yang disampaikan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa para ulama klasik kita, para sahabat, ketika pulang safar dan mereka letih banget, capek banget, maka mereka berusaha tetap untuk tidak tidur di ba'da subuh sampai terbit matahari. Kenapa demikian? Karena mereka tahu ini keutamaan besar. Sebagian para ulama klasik mengatakan hari itu ibarat seekor unta. Kalau engkau bisa mengendalikan kepalanya, ekornya akan ikut. Sekali lagi, kalau engkau bisa kendalikan kepala unta, maka ekornya akan ikut. Gak ada ekor unta ketinggalan, tuh gak ada. Jadi maksudnya apa? Pagi hari itu ibarat kepala unta. Kalau kita bisa kendalikan waktu pagi kita di atas ketaatan kepada Allah, kita bisa isi dengan zikir, kita bisa isi dengan ilmu, maka itu badan sampai ekor, maksudnya siang, sore, nanti malam, itu semua akan nurut. Dengan catatan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita jujur kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk tetap mempertahankan semangat, energi kita untuk beribadah di waktu pagi ini. Sekali lagi, saya tahu banyak yang capek, banyak yang letih. Tahan dulu. Mari kita isi pagi ini dengan kebaikan. Isi hari ini kebaikan. Karena apalagi nanti malam kita masuki malam ganjil yang kedua, malam 23. Maka penting banget megang kepala ontaknya, biar nanti ekornya ikut. Sekali lagi, pegang waktu pagi, maka siang, sore, lalu malam akan lebih mudah dikendalikan oleh kita dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis ke-17 dan 18. Insyaallah langsung dua hadis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, perbedaan nomor karena perbedaan penerbit itu bukan sesuatu yang harus digalaukan. Intinya kita akan bersama hadis Abu Hurairah dan kita akan bersama hadis Abdullah bin Umar. Mari kita simak hadis Abu Hurairah terlebih dahulu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, semua sosok yang beliau cintai dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah bosan mendoakan ulama kita. Jangan pernah bosan mendoakan guru kita. Karena sampai kapanpun kita gak akan bisa balas kebaikan-kebaikan guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Maka doa-doa yang jujur itulah yang kita panjatkan kepada Allah, kepada beliau-beliau tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan terima taubatnya. Allah akan terima taubatnya. Sekali lagi, barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan terima taubatnya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Dan hadis yang ke-18, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum tiba fase gorgoroh. Apa fase gorgoroh? Fase gorgoroh adalah fase sakratul maut. Ketika nyawa sudah ada di tenggorokan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan Al-Imam Tirmidzi dan dikatakan sanadnya hasan. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita langsung memasuki hadis atau dua hadis ini. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan dalam dua hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah berkenalan dengan mereka di hadis-hadis sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah sudah kesekian kali bersama dengan kita, dan Abdullah bin Umar kita berkenalan di hadis yang ke-12. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan hadis ini. Kita akan lanjutkan masuk ke faedah hadis ini. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang pertama dari hadis ini. Dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, menjelaskan kepada kita deadline-nya taubat. Waktu diterimanya taubat atau batas waktu diterimanya taubat. Di dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan bahwa batas waktunya sampai matahari terbit dari arah barat. Adapun hadis Abdullah bin Umar dijelaskan sampai nyawa berada di tenggorokan atau kerongkongan. Pertanyaan, apakah terjadi kontradiksi di antara dua hadis ini? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Ada yang masih ingat keterangannya? Ya, betul. Yang pertama, berbicara waktu taubat atau deadline taubat secara umum. Semua orang masuk ke deadline tersebut, yaitu pada saat matahari terbit dari barat. Dan pada saat itu, itulah hari kiamat. Dan taubat sudah terputus. Gak ada gunanya lagi. Hadirin Allah muliakan. Adapun yang kedua, sampai nyawa berada di tenggorokan. Yang kedua, itu waktu tobat secara personal kita masing-masing. Secara personal kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena setiap orang waktu wafatnya beda-beda. Beda dengan matahari terbit dari barat, semua diseragamkan. Jadi dan banyak manusia itu tidak bertemu momen tersebut. Dan semoga kita gak bertemu momen itu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk orang yang tidak bertemu momen itu, maka waktu taubatnya sampai nyawa berada di kerongkongan. Atau momen yang bernama gorgoroh. Ya, istilahnya agak asing ya. Dengan telinga orang Indonesia kurang familiar. Gorgoroh. Artinya nyawa sudah di sini. Kalau Mbak, sebagian orang kita yang tempo-tempo agak lama itu nazak, biasa menggunakan istilah nazak, dan nazak juga bahasa Arab. Tapi saya rasa milenial nggak mungkin jarang banget dengar istilah nazak. Nazak itu momen yang sama dengan gorgoroh. Apabila itu terjadi, maka sobat sudah nggak diterima. Sobat tidak diterima. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi, deadline taubat, apabila nyawa sudah ada di tenggorokan atau gorgoroh, atau ketika matahari terbit dari barat. Dan banyak sekali, atau mohon maaf, ada beberapa dalil yang mendukung masalah ini. Di antaranya misalnya surat An-Nisa ayat 18, ketika Allah berfirman, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan keburukan sampai ketika salah satu di antara mereka menghadapi kematian, atau kematian hadir di hadapan dia, lalu dia mengatakan, qala inni tubtul an, sungguh aku taubat saat ini, sungguh aku taubat detik ini. Allah mengatakan, gak ada taubat buat anda. Walaisati taubah, gak ada taubat. Taubat bukan buat anda. Taubat bukan untuk anda. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, surat An-Nisa 18 ini semakin menekankan hadis Abdullah bin Umar gorgoroh. Ketika kematian sudah hadir, maka taubat bukan untuk dia. Taubat bukan untuk dia. Itu poin penting yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya. Fakta ini memberikan sebuah kita pelajaran besar bahwa hendaknya kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Karena ternyata taubat ada deadline-nya. Ampunan itu ada deadline-nya. Betul, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi taubat tetap ada deadline. Dan ini yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Allah menyatakan bersegeralah kalian. Bersegera, jangan lelet-lelet. Jangan tunda, jangan maju mundur, bersegeralah. Untuk apa? Ila maghfirati min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian. secara spesifik menuju ampunan Rabb kalian. Baru setelah ampunan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan, bersegeralah. Bersegeralah. Jangan ditunda, ini konsep. Taubat itu disegerakan. Dari sini kita bisa memahami keterangan sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulaiman terhadap hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya yang sudah kita baca, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar. Allah membentangkan tangannya di waktu malam agar orang yang melakukan dosa di waktu siang itu kembali bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu malam agar orang yang melakukan kemaksiatan dan kesalahan di waktu siang kembali bertaubat. Jadi Allah membentangkan tangannya di waktu siang dan di waktu malam. Apa kata sebagian para ulama? Itu aja udah terlambat, gitu loh. Itu ada unsur keterlambatan. Mungkin bahasa yang lebih tepat, ada unsur keterlambatan. Kenapa? Karena perintahnya wasani'u ila maghfirah. Bersegeralah. Ya kalau Anda punya kesalahan, punya dosa di waktu siang, bersegeralah tobat di waktu siang. Jangan nunggu waktu malam. Kalau Anda punya kesalahan di waktu malam, bersegeralah tobat di waktu malam, jangan nunggu siang. Tapi walaupun demikian, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah bentangkan tangannya bagi yang terlambat, bukan diomelin. Kenapa ini terlambat nih? Enggak. Masya Allah. Diterima dengan tangan terbuka aja, mah. Makanya kan kalau kita kembali ke surat Ali Imran ayat 133 tadi, coba kita lanjutkan ayatnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin, dan bersegeralah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra', yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang dan ketika susah. Wal kadhimina al-ghayz, dan orang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Melakukan sebuah kebaikan dengan level yang sangat tinggi. Muhsinin. Terus ayat berikutnya apa? Ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim, dan orang-orang yang apabila melakukan kesalahan fatal, fahisyah, dosa besar, dan fahisyah itu identik dengan zina, dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dosa besar dan identik dengan zina atau dosa-dosa besar yang lain. Ini kesalahan fatal. Aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri. Melakukan miss, akhirnya gak dapat peluang emas untuk beramal soleh, akhirnya gak dapat kesempatan besar untuk mendapatkan pahala di Ramadan misalnya. Dzalamu anfusahum, dia mereka zolimi diri mereka sendiri, pada pintu kebaikan ada di depan mereka, mereka gak ambil. Dzalamu anfusahum, atau terjatuh ke dalam kesalahan. Karena setiap maksiat adalah menzolimi diri sendiri. Setiap maksiat itu mendzalimi diri sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika Anda bermaksiat, Anda melakukan dosa, itu sama saja membuat diri Anda terancam diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu zalimi diri Anda sendiri? Tapi orang-orang bertakwa enggak berhenti sampai di sini. Dan sekali lagi, camkan baik-baik jemaah sekalian, ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang bertakwa. Bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik dan seterusnya. Ini orang-orang bertakwa. Runut lagi, 133, 134, 135. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang berinfak lapang dan sempit, lalu menahan amarah, lalu memaafkan manusia, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, kesalahan fatal, dosa besar, au dhalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Ini menunjukkan orang-orang yang bertakwa bisa tergelincir. Orang-orang yang bertakwa bisa jatuh. Bahkan bukan dengan kesalahan kecil, bisa jadi kesalahan besar. Ini ayatnya. Kita belajar bukan jadi malaikat, jemaah. Kita belajar, kita berubah, kita hijrah. Bukan jadi nabi, bukan jadi rasul yang maksum. Orang-orang bertakwa bisa terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang membedakan mereka dengan pihak-pihak lain, simak baik-baik. Dzakarullah. Begitu mereka melakukan dosa, mereka langsung ingat sama Allah. Dzakarullah. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan? Fastaghfiru li dzunubihim. Lihat ada, coba lihat mushafnya, Ali Imran 135, ada kata sambung fa. Fastaghfiru li dzunubihim. Fa itu menunjukkan bahwa aktivitas atau hal yang dilakukan sebelum huruf fa dan setelah huruf fa itu jeda waktunya sangat pendek, atau jeda waktunya tuh pendek. Jeda waktunya pendek, bukan jeda waktunya panjang. Kalau panjang itu pakai thumma litarahi dalam ilmu bahasa. Jadi fa itu urutan nurut gitu loh. Dan antara sebelum fa dan setelah fa itu jangka waktunya atau rentan waktunya enggak panjang. Rentan waktu atau jangka waktunya tidak panjang, maka orang Arab menggunakan kata fa. Contohnya misalnya ja'a Muhammadun fa'aliyun. Muhammad datang fa'aliyun. Artinya Muhammad datang, lalu setelah Muhammad datang, Ali datang. Dan rentan waktu antara kedatangan Muhammad dan kedatangan Ali itu gak panjang. Itu gak panjang. Kalau panjang, orang-orang pakai kata thumma. Misalnya ja'a Muhammadun thumma Ali. Muhammad datang, thumma Ali datang. Maksudnya rentan waktu, selisih waktu antara kedatangan Muhammad dengan kedatangan Ali lumayan panjang, lumayan lah. Jadi ada waktu. Tapi kalau udah fa, itu rentan waktunya tuh pendek. Muhammad datang mungkin 2 menit kemudian Ali datang, 3 menit kemudian Ali datang, 5 menit kemudian Ali datang, maka fa Ali. Tapi kalau Muhammad datang sejam kemudian baru Ali datang, itu mungkin thumma misalnya. Bisa dipahami? Oke, kalau kita paham, kita balik lagi bersama Ali Imran 135. Fastaghfiru li dzunubihim. Mereka segera beristighfar kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Makanya wasari'u, matching kan, cocok kan, klop kan antara 133 dan 135. 133 wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Rabb kalian. Lalu Allah ingatkan orang, Allah jelaskan orang bertakwa itu pola hidupnya gimana sih? Mereka bisa miss, mereka bisa khilaf, mereka bisa melakukan kesalahan fatal, mereka bisa melakukan ketergelinciran, mereka bisa melakukan hal bodoh dan ceroboh. Mereka manusia, tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, fastaghfiru li dzunubihim. Mereka langsung beristighfar kepada Allah. Mereka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah janjikan surga. Bayangkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum melakukan fahisyah. Dosa besar. Tapi masih dijanjikan surga. U'iddat lil muttaqin, dan masih dapat label orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala lu. Betapa baiknya sama kita, jemaah. Kenapa disuruh bersegera? Karena kata Paul, taubat ada deadline-nya, ada time limit-nya. Dan time limit-nya sebelum nyawa berada di kerongkongan. Wallahu ta'ala bisawab. Poin yang berikutnya jemaah yang Allah muliakan, pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Allah gak terima tobat ketika matahari terbit dari barat. Dan ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Hadirin Allah muliakan. Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Mengapa? Ini penting. Kenapa sih gak diterima? Hadirin, ada keterangan menarik dari para ulama kita, dari para ulama kita tentang masalah ini, tentang masalah ini. Tapi sebelum kita jelaskan, untuk meyakinkan kita tentang konsep ini, inilah taubatnya Fir'aun jamaah. Fir'aun itu bertobat. Fir'aun bertobat. Dan taubatnya Fir'aun bisa dicek dalam surat Yunus ayat 90. Ketika Allah mengatakan hatta idza adrakahul ghorq, dan ketika Fir'aun tenggelam, apa kata Fir'aun? Qala amantu. Fir'aun bertobat. Ia mengatakan, aku beriman. Annahu la ilaha illalladhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman tidak ada zat yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Bayangkan, dia mendeklar dirinya muslim. Jomplang banget ya. Sebelumnya dia ngaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Lalu tiba-tiba di kondisi ini diturunkan seturun-turunnya. Sejatuh-jatuhnya. Tapi apa kata Allah? Al-an waqad asayta qablu kunta minal mufsidin. Dalam ayat berikutnya, ayat ke-91, kok baru sekarang Fir'aun? Selama ini engkau bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang melakukan kerusakan. Allah gak mengatakan tangan Allah terbentang diterima dengan tangan terbuka, enggak. Al-an, kok baru sekarang? Karena Fir'aun bertobat setelah waktunya habis. Pertanyaan sekali, kenapa? Kok bisa? Kok kenapa pintu taubat ditutup? Hadirin yang Allah muliakan, mari kita simak keterangan yang sangat menarik dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini salah satu ikonnya ulama tafsir. Kitab tafsir beliau di antara yang terbaik, dan banyak orang mengatakan yang terbaik di dunia. Ketika beliau menjelaskan surat An-Nisa ayat 18. Tadi kita sudah angkat An-Nisa 18. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'an. Dan taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan atau maksiat sampai ketika kematian hadir di hadapannya, baru dia bilang aku taubat saat ini juga. Bukan untuk dia. Kenapa? Kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Jarir langsung dari keterangan para ulama. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at min ahli al-israr 'ala ma'asillah." Dan taubat bukan untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa, maksiat, kejahatan dari orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Al-Isra terus menerus, gak tobat-tobat nih orang. Diajak tobat gak mau, diajak ngaji gak mau, diajak berubah gak mau, diajak hijrah gak mau, terus hidupnya dengan dosa, dengan dosa, dengan dosa, dengan maksiat, dengan maksiat, dengan maksiat, dengan suka-suka gua, suka-suka gua, suka-suka gua, dengan prinsip mulut-mulut gua, mulut-mulut gua, mulut-mulut gua, dengan prinsip hidup-hidup gua, hidup-hidup gua, hidup-hidup gua. Kermaksiat. Hatta idha hadra ahadahumul maut. Sampai ketika kematian datang. Yaqulu idza hasyraja ahaduhum bi nafsihi. Ketika seseorang merasakan sakitnya sakratul maut, sakitnya minta ampun. Sakitnya loh. Ala inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian diawali dengan rasa sakit yang luar biasa. Sakarat, sakit yang bisa menghilangkan akal sehat seseorang. Wa'ayana malaikata rabbih. Lalu ia bisa menyaksikan malaikat-malaikat Rabb-nya yang akan mencabut nyawanya. Dikasih nyata sama Allah pada detik-detik itu. Dia bisa menyaksikan malaikat. Di detik-detik itu, dia bisa menyaksikan malaikat yang ingin mencabut nyawanya. Waqad quliba ala nafsihi. Dan kondisi itu mengalahkan seluruh power yang dia punya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kondisi, orang udah gak bisa ngapa-ngapain. Sampai Fir'aunnya gak bisa ngapa-ngapain. Yang ngaku Tuhan tuh gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu sakit yang luar biasa. Itu sakit yang luar biasa. Makanya kata Allah apa jemaah sekalian? Allah mengatakan dalam surat Al-Qiyamah misalnya, waltaffatis saqu bis-saq. Ketika betis itu beradu dengan betis atau ila rabbika yawma idzin al-masaq. Sebelumnya wa dhanna annahu al-firaq. Ketika kita pada satu titik wa dhanna annahu al-firaq. Seseorang tuh yakin inilah hari perpisahannya dengan dunia. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia enggak bisa ngapa-ngapain. Dia enggak bisa ngelawan. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia enggak bisa panggil staffnya, dia enggak bisa panggil anak buahnya. Dia enggak bisa minta security-nya menghalang-halangi lagi. Fir'aun enggak bisa ngapa-ngapain. Ughliba 'ala nafsihi, dikalahkan, kondisi itu mencekam. Udah deadlock, udah enggak bisa ngapa, enggak bisa berkutik. Lalu kita simak apa perkataan Al-Imam At-Tabari, wahila bainahu wa baina fahmi. Bishughlihi bikurbi hasrajatihi wa gargaratihi. Dan kondisi itu membuat dia terhalang dengan pemahamannya sendiri. Dia udah enggak bisa gunakan logikanya. Karena dia disibukkan dengan sakitnya detik-detik tersebut. Beratnya kondisi demikian. Wih, subhanallah jamaah. Ada banyak orang gak mau hijrah, gak mau bertobat. Itu kan karena kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir. Karena mengandalkan pemahamannya, pemahaman yang salah. Kalau gue tobat gimana anak-anak gue, gimana bini gue, gimana istri aku, mau makan apa kalau aku begini. Ketika dia diajak tobat dari harta yang haram misalnya, nanti gimana ini? Kedagi, semua pikir, semua dipikir, semua pakai otaknya, semua pakai pemahaman yang keliru itu. di hari itu. Kata para ulama, dia nggak bisa gunakan pemahamannya. Akhirnya dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, semua kelihatan. Dan sakitnya loh, dia nggak bisa mikir udah. Makanya dikatakan ini tuh betul an, saya tobat hari ini juga. Karena pemahamannya yang diandalkan untuk melawan ayat, melawan hadith Nabi SAW, ngejawab ayat, ngejawab hadith, ngebantah ayat, ngebantah hadith, gak bisa digunain. Dan dia kalah dengan rasa sakit pada hari itu. Dan semua kelihatan. Semua kelihatan. Orang-orang yang tidak meyakini hak, yang tidak meyakini malaikat, yang tidak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, yang gak percaya dengan itu semua, gimana? Bayangin gak sih betapa shocknya seseorang, keyakinannya selama ini itu terbantahkan ketika dia melihat malaikat detik itu juga. Ternyata semua benar. Dan dia gak punya kesempatan memperbaiki sama sekali. Dia gak bisa berpikir lagi. Yang ada diserahkan udah. Ini tuh betulan. Itu Fir'aun. Fir'aun mengatakan aman tuh. Gak mudah loh orang seperti Fir'aun yang sombongnya minta ampun, yang congkaknya luar biasa. Tidak ada manusia jahat yang disebutkan sebanyak Fir'aun di dalam Al-Quran. Ada 60-an ayat Allah sebutkan tentang Fir'aun. Ini jahatnya minta ampun. Ini ikon kekufuran, ikon kesyirikan. Dia ngaku Tuhan. Dia melakukan bukan syirik lagi, dia ngaku di atas. Lalu dia harus menjilat ludahnya. Itu bukan ludah. Dia itu bukan menjilat ludahnya lagi. Itu mungkin muntah di dalam tanda kutip. Kenapa? Karena semua narasi yang dibangun seumur hidupnya hancur sehancur-hancurnya di detik itu. Semua kelihatan. Semua kelihatan. Semua real. Dia gak bisa ngapain. Hila baina fahmi. Kata para ulama, itu kondisi itu menghilangkan atau memisahkan seseorang dengan logikanya, pemahaman yang selama ini dia gunakan untuk membuat dia tetap sok kuat, sok hebat, sombong dan gak mau beriman kepada Allah. Hancur sehancur-hancurnya karena sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Udah gak mikir apa-apa lagi. Kecuali kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Gak bisa mikir. Yang nentang sebuah syariat, yang ngejawab sebuah aturan Allah, gak bisa mikir lagi pada saat itu. Nah, salam-salam maaf ya. Itulah makna keterangan para ulama ketika menjelaskan as-somad. As-Samad, zat yang seluruh makhluk kembali kepadanya, mencarinya, menuju kepadanya, tapi di waktu yang sama ia tidak pernah butuh kepada makhluk-makhluknya. Apa kata sebagian para ulama tentang As-Samad? Ketahuilah, apabila seorang manusia tidak mau menuju Allah dalam kondisi normal, maka ia akan menuju Allah dalam kondisi-kondisi seperti ini. Allah akan buat ia menjilat ludahnya kembali. Ia menjilat kesombongannya lagi. Ya, Allah akan buat ia akan menjilat keangkuhannya selama ini, bosinya selama ini. Mentok-mentoknya di saat dia sakratul maut. Mentok-mentoknya di saat dia sakratul maut. Dijilat semuanya udah. Fir'aun ngejilat ludahnya sendiri. Ludah pemikiran kufurnya itu. Ludah kesombongan. Yang ngaku Tuhan, ngaku Rob. Gak ada ketawa, gak ada sombong, gak ada keangkuhan pada detik-detik itu. Apabila seseorang tidak kembali kepada Allah di kondisi normal, ia akan kembali kepada Allah dalam detik-detik itu. Tapi tobat sudah ditutup. Tobat sudah ditutup. Kenapa tobat ditutup dalam kondisi itu jamaah? Dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi Al-Imam As-Sa'di, karena pada saat seseorang bertobat di kondisi yang dijelaskan Imam Tabari di atas, itu adalah taubat doruri dan iman doruri. Atau taubat ittirari, iman ittirari. Kata Imam Qurtubi atau Imam As-Sa'di, disebabkan karena bertobat di saat itu, maka itu bertaubat, taubat terpaksa. Dan iman terpaksa, taubat darurat dan iman darurat. Apa maksudnya? Taubat dan iman yang tidak ada opsi lagi. Kenapa? Karena dia melihat yang selama ini gaib menjadi kenyataan. Kata Imam Al-Qurtubi, wartafa'al imanu bil ghaibi alladhi huwa mukallaf bih. Karena di saat itu, yang selama ini gaib tersingkap. Dan begitu yang selama ini gaib tersingkap, taubat tertutup. Yang selama ini gaib tersingkap, ketika matahari terbit dari barat, semua orang percaya nggak mungkin ini kecuali kiamat. Ternyata benar yang dikatakan Rasul SAW. Udah tutup udah. Ketika seseorang berada di kondisi sakratul maut dan dia bisa ngeliat malaikat, udah. Malaikat yang selama ini gaib terlihat sekarang. Kematian yang katanya dialami. Sakit yang selama ini dia jadikan bahan lelucon, dia rasakan. Dan gak ada solusi. Gak ada solusi. Jadi ia dipaksa oleh kondisi. Dan tidak punya opsi lagi. Maka dia kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah itu ketika gak ada opsi lain. Sedangkan kata para ulama, kata Imam As-Sa'di, yang Allah inginkan dari kita hadirin adalah ketika kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, ketika di hadapan kita ada opsi selain itu. Ketika di hadapan kita ada dua jalan, jalan Allah, jalan syaitan, lalu kita pilih jalan Allah, itu yang Allah minta dari kita. Lalu yang kedua, Allah minta kepada kita untuk kembali kepadanya pada saat semua masih gaib, artinya abstrak, intangible. Makanya itu kan yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Ini adalah ada kitab yang tidak ada keraguan sama sekali sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang pertama bukan sholat, bukan zikir, bukan puasa. Puasa baru Al-Baqarah 183. Bukan haji. Haji baru Ali Imran. Bukan zakat. Bukan sholat. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Rasul dan nabinya bilang ada malaikat, dipercaya ada malaikat. Ada surga, dia percaya ada surga. Allah dan Rasulnya bila menyatakan ada neraka, dia yakin ada neraka. Lihat enggak. Kenapa? Allah yang berfirman. Orang tuh kalau percaya, yakin, dia enggak butuh bukti real, jemaah. Enggak butuh bukti real. Enggak perlu pakai jaminan. Antum kalau percaya sama sahabat antum, sahabat kita percaya banget, udah lama main, terus dia minjem uang dalam jumlah besar, 1M misalnya, terus dia bilang ini surat-surat rumah gua nih, nggak usah, saya nggak butuh itu, saya pegang lisan karena saya percaya. Tapi kalau kita kurang percaya, kita butuh itu, mana ini dong. Itu antar manusia, kayak begitu jemaah, antar manusia. Masa Anda gak percaya Allah yang berfirman kepada Anda? Masa Anda nggak percaya Nabi nggak? Musuhnya aja bilang Nabi nggak pernah bohong, itu musuhnya. Lalu Anda ngaku umatnya, masa begini sih? Kayaknya perlu di ini. Musuhnya Abu Lahab, Abu Jahal tuh mengakui Muhammad nggak pernah bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah inginkan adalah pada saat kita bertobat, di saat kita punya opsi. Allah ingin kita bertobat dari harta haram misalnya, ketika kita punya opsi. Anda mau halal atau mau haram? Anda pilih halal. Itu yang Allah inginkan. Allah ingin kita bertobat ketika ada opsi. Ada wanita yang halal, ada wanita yang haram. Dua-duanya, mohon maaf, bisa ditidurin, mohon maaf. Lalu dia pilih, enggak, saya hanya mau sama yang halal aja. Saya enggak mau itu zina. Padahal dia punya semuanya, dia bisa aset itu. Itu taubat yang Allah inginkan. Dia bisa pilih opsi. Dia mau mengucapkan kalimat yang halal, dia mau ucapkan kalimat yang haram. Semuanya bisa, dia bebas. Dia bisa gunakan ini untuk berzikir kepada Allah, memuji saudaranya. Dia bisa gunakan lisannya ini untuk membuka aib-aib orang atau memfitnah orang. Tapi dia bilang, enggak, saya hanya mau menggunakan lisan saya untuk mengingat Allah dan mengucapkan kebaikan-kebaikan orang. Itu yang Allah inginkan. Adapun kalau udah gak ada opsi, Fir'aun juga tobat, jamaah. Fir'aun juga tobat, jangankan gitu. Fir'aun tobat. Dan dia ikon kesombongan. Makanya orang-orang yang sombong hari ini, dia belum ketemu hari itu aja. Karena mereka gak lebih sombong dari Fir'aun. Fir'aun udah paling parah. Namanya disebutkan Al-Quran. Jadi ikon kesombongan, ikon kejahatan, ikon kekejian. Kalau yang paling top saja dia menjilat ludahnya kembali dan dia kembali kepada Allah, apalagi yang masih level-level bawah. Tapi kan lagi saat senang, lagi saat bebas, nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Karena Allah As-Samad, Allah akan buat semuanya kembali kepadanya. Itu yang perlu kita camkan, jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya, Allah ingin kita bertaubat. Allah ingin kita beristighfar. Pada saat ada opsi, Allah ingin kita bertaubat. Di saat, contoh nih, di saat 10 malam terakhir ini, kita punya opsi. Saya mau baca Quran atau saya mau tidur, itu poinnya. Saat kita punya opsi, saya mau baca Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni, atau saya mau terlelap. Nonton, santai, ketawa, ngakak. Itu waktu taubat. Waktu taubat dan kembali ke Allah adalah pada saat malam-malam gini punya opsi. Kita mau sujud, kita mau ruku, atau kita mau maksiat. Mau ngobrol. Mau telekonferensi. Urusan-urusan yang gak penting. Yang bisa ditunda, itu taubat. Itu kembali kepada Allah. Ada opsi. Kalau gak ada opsi, semua akan kembali kepada Allah. Fir'aun aja kembali kepada Allah. Tapi jangan shock ketika nanti respon Allah seperti Allah merespon Fir'aun. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang? Dulu kemana aja? Dulu maksiat. Dulu 10 malam terakhir ketawa, senyum, santai, ngejok, ngeremehin, tidur, santai, bahkan gak sholat. Bayangkan 10 malam terakhir dia gak sholat. Jangankan tarawih, isya aja gak sholat. Allah ingin kita buktikan keyakinan pada saat semuanya masih goib, masih gak kelihatan. Bukan ketika semua sudah tersingkap. Matahari terbit dari barat sudah tersingkap. Ketika sakaratul maut semua sudah tersingkap. Dan Allah ingin kita buktikan iman kita pada saat ada opsi. Mau pilih kebaikan atau pilih keburukan. Pilih tauhid atau pilih syirik. Pilih ketaatan atau pilih maksiat. Pada saat kita menentukan sikap yang tepat, itu taubat. Itu kembali kepada Allah. Adapun ketika gak ada opsi, semuanya juga demikian. Maka tidak terlihat mana yang ori imannya dan mana yang KW imannya. Kenapa? Karena gak ada opsi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. dan semoga Allah memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Dan semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari ini dengan semaksimal mungkin. Bertobatlah, beristighfarlah selama masih ada opsi. Jangan bertobat dan istighfar ketika deadline-nya sudah lewat, sehingga kita mendapatkan respon sebagaimana respon kepada Fir'aun. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang? Selama ini engkau bermaksiat dan selama ini engkau membuat kerusakan. Semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah membuat kita tidak pernah mendengar respon seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat atau taufik untuk bertobat, sehingga yang kita dapatkan adalah respon la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmatku, sesungguhnya Allah menerima seluruh taubat atau mengampuni seluruh dosa yang dipertobati hambanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.